Pendengar setia Radio Berita Klasik, Anda bersama saya, Dr. Suhento Liao. Topik bahasan kita hari ini adalah Bukti Saya Telah Dilahirkan Kembali di Dalam Tuhan. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya asumsikan Anda telah mendengar tentang Injil dan telah menyambutnya. Anda sudah tahu bahwa tidak ada jalan yang bisa membawa kita ke sorga selain jalan yang telah ditawarkan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Jalan keselamatan itu adalah sebagai berikut. Pertama, Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia yang telah berdosa tidak mungkin bisa masuk sorga, karena sorga adalah tempat yang maha kudus. Allah pencipta langit dan bumi adalah pribadi yang maha kudus. Dosa harus diselesaikan, barulah manusia bisa masuk sorga. Semua agama setuju bahwa ada Allah pencipta langit dan bumi. Dan semua agama juga setuju bahwa manusia adalah ciptaan Allah, dan kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Semua agama setuju bahwa manusia yang telah berdosa tidak mungkin bisa masuk sorga. Bahkan semua agama setuju bahwa dosa manusia harus diselesaikan. Perbedaan kekristenan dengan semua agama lain adalah pada masalah cara menyelesaikan dosa. Semua agama lain menawarkan penyelesaian dosa dengan usaha manusia, yaitu melalui melakukan amal atau melakukan kegiatan ibadah yang intinya ialah usaha manusia. Kekristenan sesungguhnya bukan agama, melainkan solusi Allah untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan sebenarnya Kristen itu bukan agama, melainkan sebuah komitmen hidup yang intinya adalah penerimaan solusi Allah bagi kemelut dosa manusia. Karena sifat Allah yang maha kudus dan maha adil, maka dosa tidak dapat diselesaikan dengan sekedar mengampuni dosa manusia. Dosa harus dijatuhi penghukuman. Dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Itulah sebabnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera berjanji mengirim juru selamat bagi manusia yang akan menggantikan manusia menerima hukuman atas semua dosanya. Sebelum Sang Juru Selamat datang, Allah menyuruh manusia melakukan ibadah simbolik untuk menggambarkan Sang Juru Selamat yang akan dikirimnya dan juga cara penyelamatan yang akan dilakukannya, yaitu dengan menyembeli seekor domba di atas mesbah. Ibadah simbolik ini dilakukan manusia ratusan bahkan ribuan tahun hingga domba Allah datang dan dikorbankan bukan di atas mesbah yang terbuat dari susunan batu, melainkan di atas kayu salib. Barang siapa yang telah dengan segenap hati menyesali dosanya dan dengan segenap hati percaya bahwa Yesus adalah domba Allah yang telah dihukumkan di kayu salib, menggantikannya menerima hukuman Allah, akan dihitung oleh Allah, pencipta langit dan bumi, sebagai orang yang telah dihukumkan semua dosanya. Ia tidak akan dihukumkan lagi, karena Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikannya. Orang yang melakukan hal tersebut di atas, yaitu menyesali dosa-dosanya, serta mengaminkan dengan segenap hatinya bahwa Kristus telah dihukumkan menggantikannya, disebut orang kudus karena ia menempati posisi yang kudus dari Yesus Kristus, dan Yesus Kristus telah mengambil alih posisinya yang berdosa dan menerima penghukuman menggantikannya. Sesuai dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada pasal 1 ayat 13, Roh Kudus akan masuk ke dalam hati orang yang percaya itu pada saat ia mengaminkan dengan segenap hatinya bahwa Yesus Kristus telah menggantikannya dihukumkan di kayu salib. Jadi barang siapa yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia telah menyesali dosa-dosanya, dan Roh Kudus telah masuk ke dalam hatinya. Manusia lamanya telah berlalu, dan kini ia hidup dengan tujuan baru, yaitu hidup bagi Tuhan. Ia mendapatkan kepastian masuk sorga. Kapan saja ia mati, ia pasti masuk sorga. Ia telah dilahirkan kembali. Ia adalah ciptaan baru, sebagaimana dinyatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang datang malam-malam kepadanya, Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan Yesus teruskan, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan dilahirkan kembali dari air dan roh? Nikodemus tidak asing ketika mendengar tentang air, karena Yohanes Pembaptis sedang sibuk membaptis orang dengan air sebagai tanda pertobatan. Tentu yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah pertobatan yang memimpin seseorang menuju ke tempat Yohanes membaptiskan orang. Baptisan tidak menyelamatkan, tetapi pertobatan yang menggerakkan orang menuju ke tempat pembaptisan, itulah yang menyelamatkan. Dan pertobatan adalah bagian tanggung jawab manusia. Bersamaan waktu dengan hati yang bertobat, pengaminan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelesaikan dosa manusia, akan menghasilkan dimeteraikannya hati orang tersebut dengan Roh Kudus sesuai dengan statement dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Jadi, yang Tuhan maksudkan dengan dilahirkan kembali dari air dan roh ialah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat dan percaya bahwa Yesus telah disalibkan karena dosa-dosanya adalah sisi tanggung jawab manusia. Selanjutnya, bagi hati yang sungguh-sungguh bertobat dan yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah menggantikannya dihukumkan, dan ia menggantikan Yesus Kristus hidup, Roh Kudus akan memeteraikannya menjadi milik Allah. Ini bagian dari kedaulatan Allah. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai dilahirkan dari air dan roh, atau biasanya di kalangan orang Kristen disingkat dengan hanya menyebut dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Selanjutnya, jika dalam sehari-hari kita mendengar orang berkata bahwa ia telah dilahirkan kembali, bahwa ia telah pasti akan masuk surga, dari sudut pandang manusia, seharusnya ia memiliki alasan. Apakah buktinya seseorang telah dilahirkan kembali atau telah lahir baru? Banyak orang Kristen merasa dirinya akan masuk surga. Saya sangat khawatir mereka hanya memiliki keyakinan semu karena mereka tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Bahkan yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya pun masih perlu diperiksa komposisi imannya. Apakah doktrin yang diyakini sungguh-sungguh adalah doktrin yang alkitabiah? Memeriksakan iman dengan menyocokkannya dengan ayat-ayat Alkitab dan akal sehat, atau membandingkannya dengan berbagai pengajaran, bukanlah tindakan yang salah. Emas murni diapakan juga akan tetap emas murni. Walau semakin dibakar, sekalipun ia bahkan akan semakin murni. Seorang yang merasa dirinya sehat walafiat tidak takut diperiksa kesehatannya. Bahkan orang yang sakit-sakitan semakin membutuhkan general check-up agar penyakit yang diketahui lebih dini bisa diobati dengan tepat. Mari pendengar sekalian, kita periksa apakah kita sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali dari air dan roh agar kita bisa melihat kerajaan Allah, atau agar kita sungguh-sungguh mendapatkan jaminan kepastian masuk surga. Mari kita lihat. Pertama, orang yang telah dilahirkan kembali haruslah seorang yang segan berbuat dosa, bahkan sangat takut jatuh ke dalam dosa. Apakah orang yang telah dilahirkan kembali masih bisa berbuat dosa? Tentu masih, karena ia masih tinggal di dalam tubuh jasmani. Bahkan dalam dirinya akan terjadi tarik-menarik antara keinginan Roh Kudus yang telah ada di dalam dirinya dengan keinginan dagingnya yang masih belum diubah menjadi tubuh kebangkitan. Keinginan Roh Kudus ialah atas segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Sedangkan keinginan daging adalah atas segala sesuatu yang sifatnya untuk memuaskan nafsu kedagingan. Karena ia telah menyesali dosa-dosanya, maka tentu ia tidak bahagia melakukan keinginan daging lagi. Namun ia masih bisa jatuh ke dalam dosa, yaitu mengikuti keinginan daging, tetapi bukan hidup terus di dalam keinginan daging. Ia tidak melakukan dosa yang sifatnya berlanjutan. Ia bisa marah, tetapi tidak membenci. Marah adalah dosa yang bersifat seketika, sedangkan benci adalah dosa yang berkelanjutan. Bahkan marah dengan alasan yang patut bukanlah dosa. Dahulu sikapnya terhadap dosa bagaikan bebek yang terjun ke dalam air. Namun kini sikapnya terhadap dosa bagaikan ayam yang jatuh ke dalam air. Ia tidak akan berenang di dalam dosa lagi, melainkan agar akan segera bangkit dari dosa. Ia tahu bahwa Yesus Kristus telah menanggung segenap dosanya, yaitu dosanya yang lampau, yang sekarang, bahkan hingga dosa yang terakhir akan dibuatnya. Karena ia mengerti bahwa konsep penanggungan dosa oleh Yesus Kristus bukan secara item per item, melainkan Yesus menggantikannya di hukum atas semua dosanya, dan ia menggantikan Yesus hidup di muka bumi ini. Jadi ini adalah sebuah transaksi rohani. Yesus menggantikannya di hukum atas semua dosanya di atas kayu salib, dan ia menggantikan Yesus Kristus hidup di muka bumi ini. di hadapan Allah Bapa, ia adalah orang kudus. Karena Yesus telah mengambil alih posisinya yang berdosa dan terhukumkan di atas kayu salib. Dan kini ia sedang menempati posisi Yesus yang kudus. Jadi di hadapan Allah, ia adalah orang kudus. Jika ia jatuh ke dalam dosa, ia tahu bahwa ia bersalah kepada Yesus Kristus yang telah menggantikan dirinya, dihukumkan atas semua dosanya. Ia memang tidak perlu mengaku dosa dan minta ampun kepada Allah Bapa, karena di hadapan Allah Bapa, ia adalah orang kudus. Ia sedang mengenakan kekudusan Yesus Kristus. Tetapi ia harus mengaku dan memohon ampun kepada Yesus Kristus. Ia bersalah kepada Yesus Kristus yang telah menggantikannya, dihukumkan di atas kayu salib. Bagaimanakah jikalau ia lupa akan dosanya, ia tidak mengaku, apakah dosanya nanti akan menyebabkan ia ke neraka? Tidak. Tetapi pengakuan yang Tuhan Yesus inginkan adalah agar tiap-tiap orang yang sudah diselamatkan, jikalau dia jatuh ke dalam dosa, ia malu terhadap dirinya sendiri dan ia akan semakin segan mengulangi dosanya. Ia akan semakin segan mengulanginya, karena setiap kali ia mengulanginya, akan timbul rasa malunya kepada Tuhan Yesus. Terlebih lagi, ketika ia berdoa, dia harus mengaku dosa itu dengan Tuhan Yesus yang telah dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tanda yang kedua, orang yang telah dilahirkan kembali akan mengucap syukur senantiasa kepada Allah yang telah mengirim Yesus Kristus untuk menanggung semua dosanya. Tentu ia akan sangat mengasihi Tuhan yang telah menyelamatkannya. Tiap-tiap pagi, ia akan bangun dengan penuh rasa syukur karena kepastian keselamatan yang telah dikaruniakan kepadanya. Bagaimana ia tidak bersyukur? Keselamatan jiwa adalah sesuatu yang jauh lebih mahal dari apapun. Ia bahkan lebih mahal dari seisi dunia. Itulah sebabnya tanpa perlu disuruh, ia akan senang memuji Tuhan. Rasa syukur yang memancar keluar dari hati adalah bukti bahwa orang tersebut betul-betul telah menerima karunia keselamatan. Jika belum ada rasa syukur, itu bisa merupakan bukti bahwa orang tersebut belum menerima kasih karunia Tuhan. Kapankah seseorang mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Biasanya ketika kita menerima sesuatu, baik berupa barang maupun pertolongan. Sebagai orang tua, kita juga sering mengajar anak-anak kita untuk mengucapkan terima kasih ketika ia menerima sesuatu dari seseorang. Kita sering mengatakan, "Hey, omong apa? Ayo cepat, katakan sama om itu." Dan anak itu akan mengatakan, "Terima kasih om." "Oh baik." Ya, itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jika Anda datang ke tempat saya, ketika keluar dari mobil, Anda menenteng sebuah kantong yang isinya adalah sebuah kotak dengan bungkusan kado, tentu saya tidak serta-merta mengucap terima kasih. Siapa tahu itu bukan untuk saya. Kapankah saya sepatutnya mengucapkan terima kasih? Tentu ketika Anda menyodorkan bungkusan itu dan berkata bahwa itu untuk saya. Saat itulah saya akan mengucapkan terima kasih. Dan kalau saya tidak mengucapkan terima kasih atau tidak memperlihatkan sikap hati yang positif, maka Anda bisa menafsirkan bahwa saya tidak senang terhadap pemberian Anda. Oleh sebab itu, ucapan syukur baik dengan mulut maupun dengan sikap adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh telah menerima karunia keselamatan yang ditawarkan Allah di dalam Kristus Yesus, dan kita sangat senang akan kasih karunia itu. Kalau tidak ada rasa syukur, saya pastikan bahwa Anda belum dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Karena rasa syukur yang timbul dari hati karena menerima sesuatu yang sangat berharga adalah bukti nyata bahwa orang itu sudah terima. Kalau dia belum terima, tidak patut baginya untuk bersyukur. Dan jikalau dia bersyukur dia belum terima, maka itu sesuatu yang aneh apa yang dia syukurkan. Dan jikalau dia sudah terima dan dia tidak mengucap syukur, aneh juga. Mengapa dia tidak mengucap syukur? Apakah sesuatu yang dia terima itu tidak berharga, tidak bernilai baginya? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali, pastilah ada rasa ucapan syukur yang terbit dari dalam hatinya. Yang tanda yang ketiga, orang yang telah dilahirkan kembali akan lebih bersukacita berkumpul bersama-sama dengan orang yang telah dilahirkan kembali juga. Kerinduan berjemaat akan timbul secara otomatis dari hatinya yang telah ditempati Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalamnya akan merindukan Roh Kudus yang berada di dalam hati sesama orang percaya yang lain. Itulah yang menggerakkan orang Kristen abad pertama berjemaat sekalipun dalam kondisi di bawah ancaman hukuman mati. Segala ancaman dan intimidasi tidak berhasil menghalangi mereka berkumpul untuk berjemaat. Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya bagaikan magnet yang akan saling menarik satu sama lainnya. Jika seseorang berkata bahwa ia telah dilahirkan kembali dari air dan roh, namun tidak ada kerinduan untuk berkumpul berjemaat bersama-sama dengan orang-orang yang sama-sama telah dilahirkan kembali, maka sesungguhnya pernyataannya bahwa ia telah dilahirkan kembali sangat diragukan. Orang Kristen abad mula-mula berjemaat di bawah ancaman hukuman mati. Namun mereka tetap melakukannya walau harus di bawah tanah. Mereka masuk ke dalam lubang bawah tanah hingga membuat jaringan yang sulit untuk dimasuki oleh musuh-musuh mereka yang ingin menangkap mereka. Mengapa mereka tidak menyerah saja dan tidak usah lagi berjemaat? Mengapa mereka tidak membenarkan diri untuk tidak berjemaat dengan alasan bahwa itu tidak mungkin untuk dilakukan dan cukup masing-masing beriman dan tinggal di rumah masing-masing saja? Jawabannya, hati mereka sangat rindu berkumpul untuk berjemaat bersama-sama orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Ada sukacita tersendiri yang tidak bisa dijelaskan. Dan juga karena Tuhan sangat menghendakinya, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan akan bersukacita ketika mereka melakukan itu. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, inilah tandanya orang yang sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Orang yang sudah sungguh-sungguh telah bertobat, yaitu kerinduannya untuk berkumpul, berjemaat bersama-sama dengan saudaranya yang lain, yang juga yang telah sungguh-sungguh dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang tanda yang keempat. Orang Kristen yang telah dilahirkan kembali di dalam Tuhan akan mengejar kebenaran. Roh yang tinggal di dalam hatinya adalah roh kebenaran. Tentu kebenaran yang dikejarnya adalah kebenaran Alkitabiah. Karena roh kebenaran yang di dalamnya adalah roh yang menuliskan Alkitab. Adalah hal yang harmonis jikalau roh kebenaran yang tinggal di dalam hati orang Kristen merindukan kitab yang ditulis oleh roh kebenaran itu juga. Ia akan rindu berkumpul dengan orang percaya lainnya sebagai jemaat. Namun tentu ia akan berkumpul dengan mereka yang pengajarannya sesuai dengan Alkitab. Ia tidak akan bahagia di dalam perkumpulan orang-orang yang pengajarannya tidak Alkitabiah. Tuhan telah memberikan akal budi untuk memahami berbagai hal dan tentu juga untuk memahami firman-Nya. Ia tidak akan percaya kepada suatu pengajaran rohani yang tidak ada dasar ayat Alkitabnya dan yang tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Ingat pendengar sekalian, akal sehat manusia bukan datang dari iblis. Akal sehat manusia diberikan oleh Tuhan. Dan Alkitab adalah firman Tuhan, firman dari Tuhan yang memberikan kepada kita akal sehat. Firman dari Tuhan yang menciptakan otak kita. Betapa bahagianya Tuhan jikalau kita memakai otak yang Dia ciptakan bagi kita untuk menyelidiki dan merenungkan firman-Nya. Orang yang telah dilahirkan kembali akan mempertimbangkan setiap pengajaran yang baru dan menilainya dengan ayat-ayat Alkitab. Sikapnya akan lebih dari orang Yahudi di Berea yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang Yahudi di Berea itu jelas-jelas bukan orang Kristen lahir baru. Namun mereka tidak menolak, apalagi marah ketika mendengar pengajaran baru yang disampaikan Paulus. Mereka berusaha menyelidiki pengajaran baru yang mereka dengar dan dicocokkan dengan kitab perjanjian lama. Apalagi orang Kristen lahir baru, tentu ia akan menggunakan segenap kemampuan akal budinya untuk mencermati doktrin baru yang didengarnya sambil menyocokkannya dengan ayat-ayat Alkitab. Orang Kristen lahir baru akan melawan kesesatan dengan argumentasi bukan dengan intimidasi atau kekuasaan pemerintah, apalagi kekerasan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai tanda bagi kita semua, kelompok manapun yang memakai kekerasan, kelompok manapun yang memakai kuasa pemerintah untuk membungkam kelompok lain, itu adalah kelompok yang tidak benar, karena dia tidak memiliki argumentasi untuk membenarkan keyakinannya, maka dia memakai alat-alat lain, yaitu kekuasaan pemerintah, memakai kekerasan, karena ia mengidentifikasikan kesesatan melalui akal budinya. Maka ia dapat mengargumentasikan kesimpulan untuk melawan kesesatan dengan akal budinya. Jadi bukan dengan kekerasan, tetapi dengan argumentasi untuk melawan kesesatan. Orang Kristen lahir baru tahu bahwa justru orang yang memakai intimidasi, kekerasan, atau kekuasaan pemerintah duniawi akan membuktikan bahwa mereka tidak memiliki argumentasi yang selaras dengan akal sehat. Orang Kristen lahir baru bisa saja berjemaat di gereja yang tidak alkitabiah. Namun ketika ia tahu ada gereja yang pengajarannya lebih alkitabiah, ia pasti akan pindah ke sana, karena sifat barunya yang selaras dengan sifat roh kebenaran akan mengejar kebenaran yang diajarkan oleh gereja yang alkitabiah, akan mengejar pengajaran yang disampaikan oleh gereja yang benar. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, alasan pindah gereja yang paling direstui Tuhan adalah karena pengajaran gereja yang dituju lebih alkitabiah. Alasan lain pindah gereja akan membuktikan bahwa orang itu tidak cinta kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukti kelima bahwa seseorang telah dilahirkan kembali dari air dan roh ialah tanpa perlu disuruh atau dihimbau, ia pasti akan membawa jiwa baru untuk diselamatkan. Seandainya ada serombongan pendaki gunung, tanpa sengaja mereka terperosok ke dalam sebuah lubang. Kemudian salah seorangnya kebetulan bisa keluar dari lubang tersebut oleh akar pohon yang menjuntai ke dalam. Dan sesudah ia berhasil keluar, akar yang dipakainya itu putus, sehingga teman-temannya yang lain tidak bisa keluar dari lubang itu. Apa yang akan dilakukannya sekeluar dari lubang itu? Pastilah mencari cara untuk menyelamatkan kawan-kawannya yang masih terperangkap di dalam lubang. Mustahil ia akan pulang sendiri dan pergi ke restoran untuk makan dulu, besok baru kembali untuk menolong teman-temannya. Demikian pula seorang yang telah mendapatkan kepastian masuk surga dari Injil Yesus Kristus yang gratis. Mustahil ia tidak berusaha memberitakan Injil yang telah menyelamatkannya kepada sanak familinya, teman-temannya, bahkan kepada setiap orang yang dikenalnya. Sukacita dan rasa syukur karena telah mendapatkan kepastian masuk surga akan mendorongnya memberitakan Injil yang telah menyelamatkannya kepada setiap orang. Bahkan, ia tidak akan tenang sebelum seisi rumahnya mendapatkan kepastian masuk surga bersama-sama dengannya. Ia akan berusaha sebisanya, sekuatnya, semampunya untuk meyakinkan seisi rumahnya tentang Injil yang telah menyelamatkannya. Jika tidak ada keinginan di dalam hatimu agar orang-orang yang Anda kasihi untuk diselamatkan, saya pastikan bahwa Anda belum dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Jadi, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sudahkah Anda dilahirkan kembali dari air dan roh? Jika belum, kata Tuhan Yesus, Anda tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Itu artinya Anda pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan jika sudah dilahirkan kembali, apa buktinya? Adakah perasaan segan berbuat dosa pada diri Anda? Tentu itu merupakan efek dari telah menyesali dosa. Orang yang belum menyesali dosa-dosanya tidak akan timbul perasaan segan mengulangi dosa-dosanya. Tetapi orang yang telah sangat menyesali dosanya pasti akan berusaha keras untuk tidak mengulanginya lagi. Adakah rasa syukur kepada Allah atas keselamatan jiwa Anda? Adakah rasa kasih Anda kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung semua dosa Anda di kayu salib? Orang yang belum menerima kasih karunia Allah tidak memiliki rasa syukur kepadanya. Orang yang tidak menyelami kasih Tuhan yang telah dihukumkan menanggung semua dosanya tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Sudahkah Anda memiliki bukti bahwa Anda telah dilahirkan kembali dari air dan roh? Kemudian, adakah kerinduan di dalam hati Anda untuk berjemaat atau mengunjungi gereja untuk bernyanyi bersama orang-orang yang sama-sama telah diselamatkan? Yang manakah yang lebih Anda sukai? Berkumpul dengan teman-teman lama di ruangan karaoke atau bernyanyi di gereja? Lagu apakah yang Anda sukai? Lagu-lagu pop dunia, lagu-lagu jazz, rock, dan lain sebagainya, atau lagu-lagu rohani? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah lagu rohani dan lagu duniawi? Bacalah di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 18 dan seterusnya. Di situ dikatakan, ya, ada lagu rohani. Kalau ada lagu rohani, berarti pasti ada lagu duniawi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh lebih senang datang ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bagaimana sikap Anda terhadap kebenaran Alkitab? Rindukah Anda mengerti isi Alkitab? Bagaimana sikap Anda ketika Anda mendengarkan penjelasan Alkitab? Apakah hati Anda bersuka cita? Apakah Anda menolak mentah-mentah sebelum berpikir? Atau Anda seperti orang Yahudi di Berea yang berusaha menyocokkan setiap pengajaran yang Anda dengar dengan Alkitab? Kalau ada pengajaran yang lebih benar dari yang sedang Anda yakini, beranikah Anda membayar harga untuk memegang pengajaran baru yang menurut akal budi Anda bahwa itu lebih alkitabiah? Kalau tidak berani, maka tidak ada bukti bahwa Anda adalah seorang yang cinta kebenaran. Bahkan sikap Anda malah bisa membuktikan bahwa Anda sesungguhnya belum dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan poin yang terakhir yang tadi kita telah pelajari, dari bukti seseorang sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali adalah adanya kerinduan agar orang lain diselamatkan. Poin yang pertama adalah adanya kerinduan untuk menjauhi dosa. Poin yang kedua adalah adanya rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah kerinduan untuk berjemaat. Poin yang keempat adalah mengejar kebenaran yang alkitabiah. Dan poin yang kelima adalah rindu agar orang lain diselamatkan. Jika Anda telah dilahirkan kembali, berarti Anda telah mendapatkan kepastian masuk surga. Maka mustahil Anda tidak memiliki gairah untuk menyelamatkan orang-orang yang Anda kasihi. Mungkinkah seseorang yang telah menerima sebuah intan berlian secara gratis dan diketahuinya bahwa masih tersedia cukup banyak untuk dibagikan satu orang satu secara gratis, tidak akan serta-merta memberitahukan berita ini kepada seisi rumahnya? Jika tidak ada kegairahan untuk menyelamatkan orang berdosa di dalam hati Anda, mungkinkah Anda seorang yang telah mendapatkan kepastian masuk surga? Mungkinkah Anda seorang yang telah dilahirkan kembali? Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita buktikan melalui kehidupan kita bahwa kita sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali dari air dan roh. Buktikan bahwa kita telah menjadi ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Mari kita kejar kebenaran alkitabiah serta membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk diselamatkan dari hukuman neraka. Tuhan kiranya menyertai Anda. Saya Dr. Suhento Liao berdoa untuk Anda. Amin.